نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا بكرمتك الإخلاص والتوفيق والعلم النافع والسداد في القول والعمل. اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. إن شاء الله kita akan melanjutkan tafsir As-Sa'di kajian nomor 44, dan ini adalah kajian yang membahas ayat 104 dan 105 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. Ada banyak sekali faedah dari ayat, terutama ayat 104, terutama ayat 104, yang mana insya Allah kita akan mempelajari suatu istilah dalam fikih yang bernama atau disebut juga dan masyhur dengan sebutan saddudz dzara'i atau saddudz dzari'ah, yaitu menutup perkara menuju keburukan. Itu ada dalam usul fikih dan juga dalam fikih. Satu istilah yang sangat masyhur, dan ayat ke 104 ini menjadi dalil bagi hukum tersebut, ya, haramnya kita untuk melangkah menuju ke keburukan walaupun pelangkahan tersebut secara zat tidak buruk. Kita akan membaca terjemahan ayat 104 dan 105 terlebih dahulu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ra'ina. Ra'ina, arti dari ra'ina adalah perhatikan kami. Tetapi katakanlah unzurna sebagai pengganti dari ra'ina. Karena nanti ada akan dijelaskan bahwasanya kata ra'ina itu berasal dari kaum Yahudi, yang mereka memaksudkan dari kata ra'ina itu walaupun maknanya sama dengan unzurna, namun ada isyarat dan konteks pelecehan dalam kalimat tersebut. Jadi janganlah kalian wahai orang-orang beriman berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'ina, tetapi katakanlah unzurna wasma'u, yaitu dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepada kalian dari Tuhan kalian. Dan Allah Ta'ala menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya, yaitu kenabiannya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kita baca dulu tafsir As-Sa'di. Kaum muslimin berkata di tengah perbincangan mereka bersama Rasul saat mereka belajar perkara-perkara agama mereka. Mereka berkata kepada Rasul, ra'ina, artinya perhatikanlah kami dan bimbinglah kami. Jadi itu arti ra'ina. Jadi kaum muslimin, ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kaum muslimin mereka berkata kepada Nabi ra'ina pada saat apa? Pada masa-masa mereka belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang arti dari ra'ina itu adalah iltafit ilaina, yaitu perhatikanlah kami. Perhatikanlah kami wahai Rasulullah. Tetapi kata ra'ina itu dalam perspektif Yahudi, dan itu berasal dari mereka. Dalam perspektif Yahudi itu artinya memang perhatikan kami, dengarkanlah kami, tetapi itu semacam kalimat yang kasar dan tidak sopan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa Jawa saja ada kata yang layak diucapkan kepada teman sepantar dibandingkan beda dengan orang yang lebih tua atau kepada orang tua. Tentu ada bahasa-bahasa khusus. Ya. Kemudian ketika berkata dan meminta kepada Rasul dengan logat atau bahasa yang kasar, ya, dan tidak sopan, maka ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, orang-orang Yahudi kemudian membuat kalimat ra'ina. Ya, kemudian orang-orang kaum muslimin ketika itu mengikuti kalimat ra'ina tersebut ditujukan kepada Nabi yang memang artinya perhatikanlah kami. Namun konteks kalimat tersebut itu hanya terkhusus pada kekasaran dan ketidaksopanan, ya, kekurang ajaran. Oleh karena itu ketika orang-orang Yahudi tahu para sahabat berkata kepada Rasulnya, ya Rasulullah ra'ina, orang-orang Yahudi pun tertawa. Mereka senang, ya. Karena apa? Karena kalimat ra'ina itu mengandung unsur penjelekan dan perendahan terhadap orang kedua yang dipanggil. Ya. Jadi orang-orang Yahudi ketika melihat para sahabat berkata ra'ina kepada Rasulullah, maka mereka pun berkata, dulu kami mencela Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Sekarang kami mencela Rasulullah, mencela Muhammad itu terang-terangan, bahkan melalui lidah sahabat-sahabatnya. Ya, melalui lidah sahabat-sahabatnya. Nah, maka orang-orang Yahudi pun ya saling tertawa satu sama lain ketika melihat para sahabat mengatakan seperti itu. Nah, Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang ini Sa'ad bin Mu'adz ini waktu meninggalnya itu arsy itu bergetar. Sa'ad bin Mu'adz itu mengetahui bahasa mereka, mengetahui bahasa dan isyarat dari kaum Yahudi dalam kalimat ra'ina. Jadi Sa'ad bin Mu'adz memahami. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun berkata kepada orang-orang Yahudi, la'natullahi 'alaikum. 'Alaikum la'natullah, semoga Allah melaknat kalian. Kalau misalnya saya, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, kalau misalnya saya mendengar seorang dari kalian wahai Yahudi berkata ra'ina kepada Nabi, maka saya akan memenggal leher dia. Ya. Maka apa kata orang Yahudi? Kata orang Yahudi, awalastum taqulunaha? Apa kamu berani memenggal leher kami? Bukankah justru kalian, ya, itu wahai sahabat-sahabat Nabi, justru kalian yang berkata ra'ina kepada Rasulullah. Nah, ini kan jadi serba salah. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang-orang beriman, janganlah berkata ra'ina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Itu pelecehan yang dibuat-buat oleh kaum Yahudi, dibuat-buat oleh kaum Yahudi. Dan janganlah kalian mengikuti lafal-lafal dari Yahudi tersebut, karena di balik lafal tersebut ada pelecehan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mereka menginginkan kerusakan dari lafal tersebut. Jadi ini ada asbabun nuzulnya. Nah, asbabun nuzulnya seperti yang tadi telah diceritakan bahwasanya kelafal ra'ina itu mereka propagandakan kepada sahabat, kemudian sahabat juga mengikuti justru. Ra'ina ya Rasulullah, ra'ina, ra'ina, ya Rasulullah ra'ina, perhatikan kami. Namun kalimat ra'ina itu adalah kalimat konteks keburukan dan ketidaksopanan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Janganlah kalian berkata ra'ina. Sebagai gantinya, katakanlah unzurna. Katakanlah unzurna. Lihatlah kami, yaitu perhatikan kami, ya. Baik. Maksudnya perhatikan kondisi kami, dan mereka bermaksud baik, yaitu para sahabat ketika melafalkan ra'ina memang bermaksud baik. Namun mereka tidak mengetahui bahwasannya di balik lafal tersebut ada maksud buruk Yahudi. Sedangkan orang-orang Yahudi juga mengatakan seperti itu sama, namun dengan maksud jelek. Mereka memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengatakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud yang jelek. Maka Allah melarang orang-orang beriman mengucapkan kalimat itu untuk mencegah masalah tersebut. Nah, taib. Ayat ini penting, ayat ini menunjukkan larangan tentang suatu perkara yang pada dasarnya boleh tetapi bisa menjadi jalan menuju kepada hal yang haram. Ini ayat ini menunjukkan larangan tentang suatu perkara mubah secara zat perkara tersebut mubah. Kita boleh berbicara biasa itu mubah. Tetapi ketika perbincangan itu justru membuka pintu keburukan, maka perbicaraan itu menjadi haram. Ya. Maka ini yang disebut dalam istilah fikihnya saddudz dzari'ah. Saddudz dzari'ah yaitu menutup celah atau jalan menuju ke keburukan. Menutup jalan atau celah menuju keburukan. Sad itu artinya menutup, menghambat, ya, menyumbat. Adz-dzari'ah itu adalah ungkapan tentang perkara yang pada dasarnya itu tidak terlarang, tidak terlarang secara zat, tetapi ditakutkan dengan adanya hal yang aslinya mubah ini, justru seorang pelakunya itu terjerumus kepada keburukan. Ya. Jadi agar tidak terjadi keburukan, maka perkara yang mubah ini pun dihambat, jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Pada aslinya misalnya, kita berjalan itu dengan kaki, ya, jalan menuju ke jalanan, ya, misalnya jalan misalnya depan rumah itu banjir. Nah, itu adalah sesuatu yang mubah. Kita melewati banjir itu dengan air-airnya, itu sesuatu yang mubah, tidak dilarang secara syar'i. Tetapi ketika ditakutkan dari jalan tersebut di air-air yang tergenang itu, mungkin di bawahnya ada binatang atau air tersebut mengandung racun misalnya, maka hal yang tadinya mubah itu menjadi haram. Karena apa? Karena ketika perkara mubah ini dilakukan, maka akan menghasilkan suatu keburukan. Itu yang disebut sebagai saddudz dzari'ah. Nah, saddudz dzari'ah, syariat Islam berupa saddudz dzari'ah yaitu menutup celah-celah keburukan, itu ada dalilnya. Di antara dalilnya adalah ayat 104 ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nzurna. Kemudian ada dari lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilmi." Itu di surat Al-An'am ayat 108. Artinya, dan janganlah kalian mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yaitu berbuat syirik, sehingga mereka itu akan mencela Allah sebagai bentuk permusuhan dan tanpa mereka mengetahui dan tanpa ilmu keilmuan. Nah, di sini kita dilarang untuk mencela peribadatan orang musyrik, dalam artian kita dilarang untuk mencela dewa mereka atau Tuhan versi mereka. Seperti misalnya Tuhan versi Nasrani yaitu Jesus, dan Jesus dalam keadaan telanjang kecuali celana dalamnya. Nah, kemudian kita mengejek Tuhan mereka dengan ejekan kita misalnya, maka kelak mereka akan mengejek Tuhan kita juga, atau bahkan Nabi kita, atau juga Nabi kita diejek oleh mereka. Maka pada asalnya kita layak untuk mengejek peribadatan mereka, tata cara mereka. Tapi ketika kita ketahui bahwasanya dengan pengejekan kita terhadap mereka tersebut justru akan menjauhkan mereka dari kebenaran, atau bahkan membuat mereka menambah kesesatan dan bahkan mencela Allah atau mencela Rasul kita, maka mencela Tuhan mereka itu menjadi haram. Mencela Tuhan mereka menjadi haram. Ya. Jadi kita dilarang untuk mencela sesembahan-sesembahan mereka. Ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak memberi petunjuk, ya, Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk melalui Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim tidak langsung mencela berhala-berhala itu, tetapi dengan memakai hujjah aqliyah yaitu nalar. Ditanyakan apakah ini bisa melakukan dan semacamnya, tidak bisa, tapi tidak mencela berhala-berhala itu, tapi mengajak kaumnya untuk berpikir. Ya, jadi jangan langsung mencela terlebih dahulu tuhan-tuhan mereka. Ya. Kemudian juga dalil disyariatkannya saddudz dzari'ah ketika yaitu di kisah Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala melarang nabi kita Nabi Adam alaihissalam untuk memakan buah, salah satu buah di pohon. Salah satu buah di antara pohon-pohon surgawi. Nah, dilarang untuk memakan buah tersebut. Ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan Hawa? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berdua alaihi wassalam adalah wala taqraba hadhihi syajarah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Syekh, di sini yang dilarang apa? Jangan mendekati. Mendekat saja itu dilarang. Kenapa? Karena mendekat itu, walaupun pada dasarnya mendekat kepada pohon itu boleh, tetapi karena dengan mendekat itu akan membuat kalian berdua akan memakan buah yang dilarang itu. Maka ketika mendekat yang berpotensi untuk menimbulkan keburukan, yaitu perbuatan dilarang, itu akan terjadi, maka mendekatnya sampai diharamkan. Ya, itu dalil kedua adanya syariat saddudz dzari'ah, yaitu menutup celah menuju keburukan. Karena mendekati pohon tersebut itu adalah membuka celah untuk menuju keburukan, maka harus ditutup, yaitu jangan dekati. Begitu juga dengan perzinahan. Nah, di sini dalil ketiga untuk syariat saddudz dzari'ah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati perzinahan, dan janganlah kalian mendekati zina dengan cara apapun, wasilah apapun, dan janganlah kalian mendekati zina. Ya, zinanya dilarang. Nah, mendekatinya juga dilarang. Kenapa? Karena mendekati zina itu akan mengakibatkan kamu akan terjelembab dalam perzinahan itu. Maka jangan sampai sebelum, yaitu sedia payung sebelum hujan, jangan sampai keguyur hujan. Maka harus sedia dulu untuk melindungi diri dari hujan tersebut. Maka untuk melindungi diri dari keburukan, tutuplah celah menuju keburukan. Nah, ini penting sekali, dan kita sering meremehkan hal-hal seperti ini seringkali, ya. Itu dalil-dalil dari Al-Qur'an, sudah kita tuturkan 3 ayat dan 3 dalil. Kemudian ada juga dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari As-Sunnah An-Nabawiyah Al-Mutahharah. Banyak sekali dalil dari sunnah, di antaranya Ummu Habibah dan Ummu Salamah, ya, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhunna jami'a, itu mereka berdua radhiyallahu anhuma menyebut di depan Rasulullah suatu gereja, kanisa. Mereka mengkisahkan suatu gereja yang telah mereka lihat di Habasyah. Mereka menceritakan kepada Rasulullah, kami melihat sebuah gereja di tanah Habasyah, yang mana di gereja tersebut terdapat gambar-gambar, ya, tasawir, kata mereka berdua. Tasawir itu gambar-gambar yang dipajang. Gambar-gambar yang dimaksud adalah gambar-gambar orang, yaitu gambar-gambar pendeta mereka, gambar-gambar orang-orang soleh dari mereka di zaman dahulu, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Inna ulaika idza kana fihim ar-rajulus salih famata banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar. Ulaika syirarul khalqi 'indallah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka itu kaum Nasrani dan penghuni kanisa atau gereja itu, jika ada pendeta atau orang atau rahib yang soleh di antara mereka meninggal, kalau misalnya dia meninggal di antara mereka dari orang soleh, mereka akan membangun di atas kuburannya masjid. Nah, ini tradisi orang-orang kaum musyrikin dari kalangan Nasrani, dari kalangan Kristen. Mereka akan membangun di atas kuburan orang soleh tersebut masjid. Orang soleh tersebut gak bersalah. Memang orang soleh tersebut soleh dalam hidupnya. Tapi kemudian syaitan pun membisiki supaya membangun masjid dan membangun tempat peribadatan di atas kuburan orang-orang soleh tersebut. Nah, setelah dibangun masjid dan tempat peribadatan di atas kuburan mereka, sawwaru fihi tilka suwar, yaitu mereka pun membuat patung atau membuat gambar, yaitu gambar orang-orang soleh yang dikubur itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Mereka seburuk-buruk makhluk, yaitu kaum musyrikin, baik itu yang Nasrani, Yahudi atau Budi dan Hindu, ataupun di antara kaum muslimin yang melakukan seperti ini. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka berbuat kesyirikan dan menandingi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembah orang-orang soleh. Nah, di sini dilarang bagi kita untuk membuat patung dan untuk memoto dan memajang foto orang-orang soleh. Ya. Kenapa? Kata para ulama, mereka membuat patung-patung dan gambar-gambar orang soleh tersebut itu untuk apa sebenarnya? Asalnya untuk apa? Supaya ketika mereka melihat foto itu, mereka terkenang dengan para ulama mereka. Mereka terkenang dengan para ulama mereka. Kemudian mereka mengingat-ingat tentang kebaikan mereka, ya. Nah, kemudian mereka pun ketika mengenang itu, mereka mengenang dengan adanya kuburan di sisi mereka. Nah, akhirnya apa? Mereka justru menyembah kuburan tersebut, menyembah orang-orang soleh tersebut, dan mereka melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini trik-trik dari iblis, dan ini terjadi sekarang. Terjadi sekarang, yaitu ketika kuburan dibangun di atas bangunan, nah kemudian mereka berkonsentrasi, beribadah dan berdoa di atas kuburan, melebihi doa dan ibadah mereka di masjid yang sebenarnya. Nah, ini yang terjadi di kalangan Nasrani, dan kemudian terjadi di kalangan muslimin sekarang, banyak sekali ini terjadi. Maka pertama dari apa? Dari hanya untuk mengenang kebaikan para guru, kebaikan para wali, kebaikan para ulama, kebaikan para habaib. Nah, kemudian foto dipajang di kuburannya, kemudian dikenang, kemudian berbicara dengan mayit misalnya. Nah, kemudian mulai dari situ setan menghembuskan, akhirnya dibisniskan, dan kemudian jadilah suatu kemusyrikan. Bahkan ada yang sampai menyembelih di samping kuburan atas nama mayit tersebut, ya. Nah, jadi yang namanya membangun kuburan di atas, membangun masjid di atas kuburan para wali dan para orang-orang saleh, itu bukan hanya terjadi zaman kini, yaitu sudah terjadi sejak zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, bukan hadis sahih sebenarnya, belum wallahu alam, tapi dalam Musnad Imam Ahmad itu hadisnya sahih, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan, ya, atau diriwayatkan wathanan yu'bad, ya Allah jangan jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Ya, Rasulullah SAW telah berkata seperti itu, ya Allah jangan jadikan kuburan saya itu sebagai berhala atau patung yang akan disembah. Itu Rasulullah SAW itu takut akan hal itu. Karena apa? Karena telah terjadi di kalangan sebelumnya itu para nabi ketika mati, kemudian kuburannya dijadikan sebagai berhala yang disembah, ya. Itu jadi sadu dzariah, dalil keempat. Ada juga dalil kelima, hadis riwayat Muslim dari An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW berkata, al-halalu bayyin, yang halal itu jelas, wal haramu bayyin, yang haram itu juga sudah jelas, wa bainahuma umurun mutasyabihat. Nah, di antara yang halal yang jelas dan haram yang jelas itu, di antara kedua yang jelas itu ada beberapa perkara yang bersyubhat. Syubhat artinya samar-samar, yaitu perkara yang samar. Nah, perkara yang samar ini yang berbahaya. Orang kalau misalnya dia tahu itu haram, dia kemungkinan akan tidak melakukannya. Walaupun melakukannya, dia akan tahu itu haram dan kemungkinan besar meninggalkannya insya Allah. Tetapi ketika perkara tersebut tidak jelas diketahuinya halal atau haram, maka itulah yang disebut syubhat. Nah, syubhat itu kadang relatif. Bagi orang awam ini adalah syubhat, tapi bisa jadi bagi orang yang berilmu ini bukan syubhat, bisa jadi. Jadi syubhat itu kadang-kadang relatif, ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Famanittaqa syubhat," barang siapa yang berusaha menjauhi syubhat, hal-hal yang samar, menjauhi, menghindari diri darinya, istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka dia telah mengamankan dirinya demi agamanya dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang terjerumus dalam syubhat, maka waqa'a fil haram, maka dia sama aja terjerumus dalam perkara haram, ya. Itu juga dalil tentang sadu dzari'ah, yaitu ketika kita melihat suatu perkara itu samar-samar hukumnya, maka kita jangan dekati hal tersebut. Ketika kita melihat uang dan uang tersebut kita samar-samar apakah ini milik kita atau bukan, maka jangan dulu dekati uang tersebut, gitu kan? Karena apa? Karena itu syubhat. Ketika kita tahu itu syubhat, maka jangan kita ambil. Kenapa? Kita harus mencegah dari keburukan, karena itu sangat berpotensi kepada keburukan, yaitu memakan harta yang haram. Dalil keenam tentang saddu dzari'ah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad, diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minal kaba'iri syatmar rajuli walidayhi, Sesungguhnya termasuk dari dosa besar seseorang mencela kedua orang tuanya sendiri. Mencela kedua orang tuanya sendiri. Jadi kedua orang tuanya dicela. Maka para sahabat pun heran. Ya Rasulullah, wa hal yashtimur rajulu walidayhi? Wahai Rasulullah, apakah ada seorang yang mencela bapaknya sendiri atau ibunya sendiri? Maka dia menjawab, Rasulullah SAW menjawab, naam, ya ada. Bagaimana caranya? Ya subbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Nah, caranya adalah seseorang mencela bapak temannya atau bapak orang lain. Jadi dia mencela bapak orang lain atau orang tua orang lain. Kemudian orang yang dicela orang tuanya itu membalas celaannya dan mengejek bapak yang pencela itu. Ya misalnya si A, ada si A dan si B. Si A mencela bapaknya si B. Bapak kamu itu begini-begini dicela. Nah, kemudian B enggak nerima. Nah, maka B pun mencela bapaknya A. Bahkan bukan bapaknya saja, ibunya pun dicela. Nah, inilah yang disebut sebagai mencela bapak sendiri. Nah, ya artinya apa? Seseorang itu menjadi penyebab bapaknya itu dicela. Jadi sama dengan dia mencela bapaknya sendiri. Maka barang siapa yang mencela bapak orang lain, maka itu ibarat mencela bapak sendiri. Kenapa? Karena kalau kita mencela bapak orang lain, nah anaknya ya tentu gak terima. Lah akan membalas mencela bapak kita sendiri. Maka ini kita diwajibkan untuk menutup keburukan itu. Yaitu jangan memulai pencelaan kalau tidak ingin bapaknya dicela. Lah kalau misalnya memulai celaan, ya sama dengan mencela bapaknya sendiri. Wallahu ta'ala alam. Ya. Jadi ini perkara tentang saddudz dzari'ah. Ya. Kemudian kita lanjutkan dalam tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Juga menunjukkan akhlak dan pemakaian kalimat yang tidak bermakna kecuali hanya yang baik dan tidak keji serta meninggalkan kalimat-kalimat yang jelek atau yang mengandung makna mengganggu atau perkara yang tidak patut, maka Allah memerintahkan mereka kepada kalimat-kalimat yang tidak bermaksud kecuali hanya yang baik saja. Allah Ta'ala berfirman, wa qulu dzurna, namun katakanlah, lihatlah kami. Dengan kalimat ini cukup mewakili maksud yang dikehendaki tanpa ada sedikit pun masalah. Wasma'u, dan dengarlah. Allah tidak menyebutkan hal yang didengar agar menjadi lebih umum kepada segala perkara yang diperintahkan untuk didengar. Maka hal itu mencakup perintah mendengar Al-Quran dan mendengarkan sunnah yang merupakan hikmah secara lafal maupun makna dan sebagai respon. Ayat ini menunjukkan adab dan ketaatan. Kemudian Allah mengancam orang-orang kafir dengan azab yang pedih lagi menyakitkan. Baik, jadi yang terpenting dari ayat ini adalah perkara tentang saddudz dzari'ah, yaitu menutup celah keburukan. Kita lanjutkan ayat ke-105. Dan Allah Ta'ala mengabarkan tentang permusuhan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik terhadap orang-orang beriman, yaitu bahwasanya mereka tidaklah menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepada kalian, wahai orang-orang beriman. Jadi orang-orang Yahudi dan orang musyrik itu mereka hasad kepada orang-orang beriman. Mereka enggak ingin orang-orang beriman itu dapat kebaikan, dapat rezeki yang cukup, dapat hal ini dan hal itu. Maka mereka berusaha untuk menutup kebaikan supaya orang-orang mukmin itu sengsara. Dan itu terjadi sekarang, terutama ya sekarang banyak sekali terjadi hal-hal seperti ini. Orang kaum muslimin yang beriman itu ditindas. Nah, sementara orang-orang yang musyrik dan kufur itu dibudidayakan. Kekufuran disuburkan, kefasikan disuburkan, sedangkan keimanan dan amal soleh itu diminimalisir oleh mereka. Baik sedikit maupun banyak. Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Karena apa? Karena kedengkian dan kebencian mereka kepada kalian. Karena Allah memberikan keistimewaan kepada kalian dari karunia-Nya. Yaitu orang-orang Yahudi, mereka benci sekali ketika tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu berasal dari kalangan Arab. Yaitu keistimewaan ini ternyata untuk orang-orang Arab. Nah, orang-orang Yahudi tidak terima. Maka mereka pun mendengki dan membenci keadaan ini. Oleh karena Dzul Fadlil Azim, Allah Subhanahu wa taala mempunyai karunia yang besar. Dan di antara karunia Allah Ta'ala atas kalian, wahai kaum mukminin, adalah menurunkan kitab kepada rasul kalian untuk menyucikan kalian, yaitu menurunkan Al-Qur'an. Itu adalah fadilah yang sangat besar untuk kaum muslimin, yang kaum muslimin sendiri sekarang banyak yang lalai akannya. Mereka mengira bahwasanya fadilah terbesar itu adalah harta yang banyak, pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi. Tapi sebenarnya fadilah yang paling besar sebenarnya adalah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan dijaganya Al-Quran sampai sekarang dihafal oleh banyak dari kaum muslimin. Itu fadilah terbesar. Makanya orang-orang yang benar-benar rakus akan harta, mereka akan jauh dari Al-Quran. Mereka akan jauh dari Al-Quran. Ya karena apa? Karena gak bakal seimbang antara orang yang menjilati dunia dengan orang yang mentadaburi Al-Quran. Dan di antara fadilahnya menyucikan kalian, yaitu dengan Al-Quran. Dan mengajarkan Rasulullah SAW, mengajarkan kalian wahai kaum muslimin, kitab dan hikmah tersebut. Alhamdulillah, sampai sekarang kita digelontorkan kitab-kitab tafsir. Maka inilah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala khusus pada kita kaum muslimin, agar Al-Quran itu tetap ada. Dan saripati dan juga pelajaran dari Al-Quran tetap dipelajari. Dan mengajarkan kalian apa yang belum kalian ketahui. Maka di Al-Quran itu banyak sekali hal-hal yang sebelumnya mungkin belum kita ketahui. Dan setelah kita membaca, mentadaburinya, membaca tafsirnya dan mengkajinya, barulah kita mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak kita sangka kita akan mengetahuinya. Maka segala pujian dan pengagungan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu ayat yang insyaallah hanya yang kita pelajari insyaallah taala. Mudah-mudahan pada hari Senin kita bisa mempelajari ayat 106 dan 107. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.